Ratu oplosannya Indonesia Cow sing duwe goyang setrum sak Jawa Timur ya. Wiwi Sagita Nyu Palapa. Selamat malam. Ayo dong. Spesial lagu ini request dari anda-anda semuanya. Arkam si Raja-Raja Sawar dari Arkam. Andaikan malam yang sepi dapat bicara, mungkin aku takkan kesepian. Untukmu. Alhamdulillah. Hidup Arkap.